jawabannya amin. Kamu yang murah senyum, memegang perut, pandangmu semakin tambun, memandang langit. Hari menjelang maghrib, batu ngantuk, istri manis menunggu, istirahatlah di luar banyak amin. Pak.